Pertanyaan pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah berdosa jika seorang wanita sudah menutup auratnya tapi masih dilihat oleh lelaki lain? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila perempuan itu sudah menutup auratnya betul, enggak mengundang syahwat, betul-betul syariat Islam sudah dijaga, betul dia syariatnya sudah benar, sudah bagus, maka kalau ada laki-laki lain yang melihat dia, dia enggak berdosa. Laki-laki itu aja yang kerja kelalatan, mata keranjang. Nah, tapi kalau dia belum sempurna jilbabnya, masih pakai jilbab sakaratul maut, masih pakai jilbab pasrah tapi tak rela, belakang pasrah, depan tak rela, masih kelihatan rambutnya, pakai make up yang mencolok, cantik, malah pakai jilbab tambah cantik dia, lalu laki-laki melihat dia dengan syahwat, maka masih dia tetap dapat dosanya. Nah, itu ya. Jadi makanya pakai jilbab itu yang benar. Jilbab itu untuk menutup lekuk tubuh, bukan sebaliknya. Ada orang gak pakai jilbab jelek, pas pakai jilbab cantik deh. Gak pakai jilbab gak pernah pakai make up, setelah pakai jilbab rajin pakai make up. Maka sama, tak beri kata orang sini. Nah, kalau seperti itu ya, tetap kalau orang-orang syahwat sama dia, tetap dapat dosa. Yang biasa-biasa saja, gak susah berlebihan. Tahu hijab sakaratul maut. Jadi sakaratul maut itu panjang, terus dililit lah sampai tercekek leher dengan ini. Dia yang makan, kita yang khawatir. Takut kesedak mati nanti. Nah, ini sama saja tidak boleh. Karena kelihatan pakai baju yang ketat sampai kelihatan lekuk tubuhnya na'udzu mindalik. Maka kalau masih seperti itu ya tetap dapat dosa. Wallahu a'lam bishawab.